Kemudian contoh, ma nailul matalibi bitamanni. Ma nailul matalibi bitamanni, di situ ma harfu nafyin. Kemudian nailu mubtadaun marfuun bidhommah. Nail dalam contoh, ma nailul matalibi bitamanni, di situ mubtadanya nailun, mubtada, dan dia marfu tanda rafanya dengan dhommah karena isim yang mufrad. Kemudian hal anta najihun, apakah kamu itu orang yang berhasil? Hal harfu istifhamin, anta domirun mabniun fi mahalli rafin mubtada. Itu beberapa contoh yang bahwasannya mubtada boleh dimasuki oleh huruf lamul ibtida yang biasanya dikenal dengan lamul maftuhah, lam yang di fathah. Kemudian juga boleh kemasukan dengan huruf nafi ataupun huruf istifham. Dan huruf-huruf ini tidak mempengaruhi kedudukan mubtada dan khobar di dalam jumlah. Sekalipun mereka ini masuk kepada mubtada, seperti dalam contoh hal anta najih, tetap anta dia sebagai mubtada dan hal sebagai huruf istifham. Yang mana huruf istifham adalah huruf yang digunakan untuk memberikan sebuah pertanyaan. Itu hal. Kemudian anta domirun mabni, karena mubtada yang sebagaimana kita terangkan, sudah kita terangkan bahwasanya mubtada ini boleh terdiri dari isim yang mabni, itu boleh. Di antaranya adalah domir. Di sini anta domirun mabniun fi mahalli rafin sebagai mubtadaun, dia mubtada. Kenapa fi mahal? Karena domir ini termasuk daripada isim yang mabni, sedangkan isim yang mabni tidak mempunyai i'rab di dalam jumlahnya. Maka dia dalam istilah kita menempati tempatnya mubtada. Kemudian yang keempat, untuk kaidah mubtada, al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan kama fil amsilatis sabiqah. Antum pahami dulu tentang kaidah mubtada. Asal kaidah daripada mubtada, dia adalah isim yang ma'rifat, kemudian jatuh di awal jumlah. Itu asal kaidah daripada mubtada. Sehingga kaidah yang nomor 4 di sini dijelaskan sedikit, al aslu fil mubtada, asal daripada mubtada, ayyakuna ma'rifatan, dia bentuknya ma'rifat, kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Haitsu annal qa'idata indal arabi ada mujawazil ibtida'i bin nakirah. Ini asalnya, yang mana menurut qa'idah indal arab, menurut orang Arab ataupun menurut bahasa Arab, tidak bolehnya mubtada itu datang dalam bentuk nakirah. Wa hadzal asal, dan asalnya memang demikian. Asal daripada mubtada adalah bentuknya ma'rifat dan tidak boleh dalam bentuk isim yang nakirah. Ini tidak boleh asalnya. Kemudian nanti kok di sana ada mubtada yang bentuknya nakirah, tentunya di sana nanti harus terpenuhi syarat-syarat yang mana mubtada boleh bentuknya dalam bentuk nakirah. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 29. Wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyati. Dan qad kalau masuk kepada fi'il mudhari' tufidul taklil, yang mana fungsinya adalah untuk menunjukkan arti dalam menerangkan bahasa Indonesia adalah menunjukkan kadang-kadang. Kadang-kadang mubtada itu datang dalam bentuk nakirah. Ini kadang-kadang saja tapi tidak semuanya. Fil halatil atiyah, dalam keadaan-keadaan berikut ini. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya mubtada itu boleh dalam bentuk yang nakirah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama diantara syarat mubtada boleh nakirah, idza kana mausufan. Idza apabila kana mausufan, mubtada itu disifati. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama mubtada bentuknya nakirah apabila dia itu disifati. Misal rajulun karimun indana. Antum perhatikan kalimat rajulun. Rajulun di situ adalah isim nakirah karena tidak ada alif lam dan juga tidak mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Maka kalimat rajulun dikatakan sebagai isim yang nakirah. Dan kenapa kalimat rajulun karimun indana, kalimat rajulun bisa dikatakan dia sebagai mubtada? Karena dia terpenuhi syarat, karena disifati. Dan mana sifat daripada rajul? Karimun, isim yang jatuh setelahnya itu sifat daripada rajul. Sehingga rajulun karimun indana, rajulun mubtada, karimun sifatnya rajul. Kemudian indana nanti fi mahalli raf'in sebagai khobar. Al-mubtada'u, mubtada'nya di situ rajulun. Nakiratun annahu mausufun, karena dia disifati. Itu syarat yang pertama. Sifat di sini baik dalam bentuk yang lafdiyah ataupun yang maknawiyah. Dalam artian yang dimaksud dengan lafdiyah adalah sifat yang jatuh setelah isim yang nakirah. Seperti dalam contoh dalam kitab di sini, misal rajulun karimun. Karimun di situ sebagai sifat daripada rajulun. Ataupun takdir muqaddaron yang dikira-kirakan ada sifatnya ada pada seorang laki-laki tersebut. Biasanya ini terjadi pada isim yang ditasghir. Misal rujailun ka rujailun fil madrasati. Kalimat rujailun fil madrasah, rujailun marfu sebagai mubtada. Kenapa di situ bisa menduduki kedudukan mubtada sedangkan dalam keadaan nakirah? Karena disifati. Sifatnya di dalam takdir muqaddarah, dikira-kirakan ada, kalaupun kita takdirkan menjadi rajulun saghirun fil madrasah, seorang laki-laki yang kecil itu di sekolahan. Sama artinya dengan rujailun fil madrasah, seorang laki-laki yang kecil itu di sekolahan. Jadi saya ulangi, sifat di sini baik yang muncul ataupun yang dikira-kirakan ada. Biasanya yang dikira-kirakan ini terjadi pada isim tasghir. Itu mausuf yang pertama, mubtada boleh nakirah apabila disifati. Kemudian yang kedua, yang ba, ida udifa ila nakiratin. Apabila disandarkan ataupun digandengkan kepada isim yang nakirah, mudhaf istilah kita, mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi ingat, mudhaf ilaihnya itu bentuknya isim yang nakirah, tidak boleh isim yang ma'rifat. Bagaimana kalau bentuknya ma'rifat? Berarti kembali kepada asal, mubtada bentuknya ma'rifat. Nah, misal talibu ihsanin waqifun, pencari kebaikan itu waqifun, sedang berhenti atau sedang berdiri. Al-mubtada'u talibun, mubtadanya di sini adalah talib. Nakiratun, dia itu bentuknya isim yang nakirah. Li'annahu udifa ila nakiratin, karena dia bersambung kepada isim yang nakirah. Sehingga di situ talib sebagai mubtada karena dia mudhaf bersambung kepada isim yang nakirah, yang mana ihsanin majrur karena bersambung kepada talib, yang mana apabila mudhaf dan mudhafun ilai, maka isim yang mudhaf ataupun isim yang mudhaf ilaihnya harus majrur. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, idza sabaqahu nafyin atau idza sabaqahu nafyun, apabila mendahului mubtada itu huruf nafi. Misal ma balimun nadihun, ma itu huruf nafi, kemudian balimun ditis di situ sebagai al mubtada nakira dalam bentuk nakira, li annahu masbuqun bin nafyi, karena dia didahului dengan huruf nafi. Siapa saja pun bisa bikin, bisa dibikin. Kalaupun ingin membuat susunan mubtada dan khobar yang mana mubtadanya dari isim yang nakirah. Kemudian yang dal, idza sabaqahu istifham, itu yang keempat. Apabila huruf istifham itu mendahului mubtada. Misal hal rajulun fiikum, hal di situ huruf istifham, al mubtada'u rajulun, mubtadanya itu kalimat rajul, nakiratun nakira, li'annahu masbuqun bi istifham, karena dia itu didahului dengan huruf istifham hal ataupun yang lainnya. Huruf istifham itu hanya dua, yang pertama hal, kemudian yang kedua a, itu huruf istifham. Adapun selain itu nanti namanya ismul istifham. Jadi huruf istifham itu ada dua, yang pertama hal, kemudian yang kedua a. Kalaupun antum mengasih bukan hal, a, bisa a rajulun fiikum, apakah ada seorang laki-laki di antara kalian, hal ataupun a harful istifham bukan isim, rajulun marfu, tanda rafanya dengan dhammah kan isim yang mufrad dalam bentuk nakirah karena didahului dengan huruf istifham, itu mubtada yang boleh dalam bentuk nakirah kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila mausuf silakan, kemudian apabila disandarkan kepada ataupun mudhaf kepada isim yang nakirah, kemudian idza sabaqahu nafyin apabila huruf nafi mendahulunya, ataupun apabila didahului dengan huruf istifham, itu syarat-syarat mubtada dalam bentuk nakirah. Nah, kemudian kita lanjutkan yukdafu yang kelima untuk kaidah mubtada. Yukdafu adatal mubtada'i minal anawini ka anawinil kutubi wal qafasi was suhufi ila akhirih, ataupun yang lainnya. Yukhzaf, dibuang adatul mubtada, kebiasaan mubtada, minal anawin, dari judul-judul, ka anawinil kutub, seperti judul sebuah buku, wal qasas, dan juga judul dalam sebuah cerita, was sukufi, dan juga di dalam lembaran-lembaran ataupun koran-koran, ila akhirih, ataupun yang lainnya. Misal al-anawin, contoh yang judul, judul dalam sebuah pembahasan adalah halatu raf'il ismi, ini di sini judul, judul sebuah pembahasan. Halatu raf'il ismi wa takdiruhu, dan takdirnya, takdir daripada mubtada, hadha ataupun hadihi halatu raf'il ismi. Jadi nanti ada judul, namanya judulnya ada cerita, judulnya as-sodamah, namanya kecelakaan, as-sodamah, ada sebuah cerita nanti judul as-sodamah, maka itulah as-sodamah tuh antum pertama kali membaca harus marfu sebagai khobar yang mana mubtada yang mahdhuf dibuang dengan takdir hadihi as-sodamah, ini adalah sebuah kecelakaan. Itu nanti judul, apa namanya, takdir dari contoh apa namanya di dalam soal-soal cerita-cerita. Itu mubtada dibuang, mahdhuf. Dengan takdir hadi ataupun yang lainnya, hada disesuaikan dengan mubtada dan khabarnya. Wa yuhdafu aidan al-mubtada'u, dan mubtada juga bisa dibuang. Ya, kita baca ada idza kana al-khabaru, apabila khabarnya masdarun naiban an fi'lihi, apabila masdarnya itu pengganti daripada fi'ilnya. Misal sabrun jamilun, di sini ditakdirkan mauqifuna sabrun jamilun, waqad hudifal mubtada yaitu mauqifuna. Terus kemudian kadzalika, ini yang penting, kadzalika yuhdaful mubtada'u, yang demikian itu juga mubtada bisa dibuang. Idza dalla alaihi dalilun, apabila telah menunjukkan sebuah dalil, yaitu yang sudah jelas. Ka'antakul, seperti kamu katakan, alal maktabi, jawaban liman sa'ala, sebagai jawaban bagi orang yang bertanya, ainal kitab, di mana kitab, ai alkitabu alal maktab, yaitu kitab di atas meja. Waqad khutifal mubtada, dan sungguh mubtada itu telah dibuang. Seperti antum ditanya tentang masalah umpamanya aina Muhammad, terus antum jawab fil madrasah ataupun fil masjid. Kalimat fil masjid, jawaban daripada kamu itu katakan ainal Muhammad, jawaban fil masjid, itu adalah sebagai khobar yang mana mubtadanya mahdhuf dengan takdir Muhammadun fil masjid. Asalnya antum bikin susunan mubtada dan khobar, cuma mubtadanya mahdhuf karena di situ sebagai timbul dari pertanyaan bagi orang yang bertanya. Contoh lagi umpamanya aina abuka, terus antum jawab fil fiddukan, asalnya abi fiddukan, cuma antum jawab dengan fiddukan saja, mubtada dibuang. Asalnya itu ada, cuma cukup dengan jawaban fiddukan sudah mencukupi. Waqad khulifal mubtada, mubtada boleh dibuang. Itu mubtada boleh dibuang. Tadi yang pertama dalam terjadi pada judul, kemudian seperti judul kitab ataupun kisah ataupun suhuf, itu lembaran-lembaran. Kemudian yang kedua adalah apabila telah menunjukkan dalil yang pasti. Kemudian lanjutkan untuk kaidah yang nomor 6. Qad yata'akharul mubtada'u anil khabari, kadang-kadang mubtada itu jatuh terakhir daripada khabarnya. Kadang-kadang mubtada itu terakhir daripada khobarnya, dalam artian khobar dulu baru kemudian mubtada. Istilah yang kita dengar adalah mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Misal kalimat mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Mamnu'un at-tadkhinu, kalimat mamnu marfu sebagai khobar, yang namanya khobar muqaddam. At-tadkhinu marfu sebagai mubtada muakhar, sehingga itu at-tadkhinu mubtadaun muakharun, sehingga tadkhin tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Nah, kemudian mu'alif menyatakan wa sayati sarhu dhalika fil bundit tali al-khati bil khabar, dan akan datang penjelasan yang demikian itu di dalam bundel berikutnya yang khusus membahas tentang masalah khabar. Nanti kita belajar masalah khabar. Intahina apa? Di bundel itu bagian ataupun di dalam juz yang berikutnya fil al-khas yang sesuai dengan yang khusus bahas tentang masalah khobarnya. Khalas intahena, habis tentang masalah al-mubtada. Kemudian kita lanjutkan al-khobar yang kedua diantara isim yang marfu adalah al-khobar. Selesai tentang al-mubtada yang pertama tadi, sekarang al-khobar. Adapun pengertiannya, al-khabaru huwa ma yukmilu makna al-mubtada. Saya ulangi, al-khabaru huwa ma yukmilu makna al-mubtada'i. Ay huwa al-juz'ul ladhi yantadimu minhu ma'al-mubtada'i jumlatun mufidatun. Pengertiannya, khobar dia adalah apa yang menyempurnakan makna al-mubtada. Itu namanya khobar. Ay yang dimaksud mayukmilu makna al-mubtada huwa, dia adalah al-juz'ul ladzi, bagian yang yuntabamu minhu, yang disusupkan bersama mubtada tadi, jumlatun mufidatun, mempunyai jumlah yang sempurna ataupun yang berfaedah. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di mana saja letak ada mubtada, maka wajib dan harus di situ ada khobarnya. Kenapa? Karena dengan adanya khobar inilah mubtada bisa menjadi sempurna. Misal al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu marfu sebagai mubtada karena terpenuhi syarat terbentuknya mubtada. Yang pertama ada dia isim, kemudian marifat, marfu dijatuh di awal jumlah, itu mubtada. Kemudian hadirun, hadirun khobarun marfu'un bidhommah. Kalimat hadir adalah dia sebagai khobar yang dirobak dengan dhamma karena isim yang mufrad. Ya, dengan adanya hadirun di sini, al-mudarris, apa namanya, al-mudarris bisa kita dapat pahami kalau itu adalah jumlah yang sempurna dengan adanya khobar tadi. Al-mudarrisu hadirun, pengajar itu hadir, telah hadir. Kalau seandainya tidak ada hadir, tidak ada khobar, maka al-mudarris tidak bisa kita dapat pahami. Sehingga dengan adanya hadir ini, kalimat itu bisa menjadi sempurna. Nah, kemudian al-ainani mubsiratani dari fi'il absara yubsiru mubsirun mubsiratun. Sehingga al-ainani mubsiratani, dua mata itu memandang. Artinya mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu mutannan. Karena mubsiratani khabar marfu' dengan alif, tanda rafanya dengan alif, karena dia adalah isim yang musanna. Yang mana yang sering kita ketahui bahwasannya isim yang musanna tatkala marfu tanda rafanya dengan alif, di situ alif, sedangkan nun adalah bukan bagian daripada isim. Kemudian contoh yang ketiga, al-fallahuna mujidduna, para petani itu mujidduna, bersungguh-sungguh. Al-fallahun marfu sebagai mubtada, tanda rafanya dengan wawu karena jamak muzakar salim. Mujidduna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Mujidun khabar, dan dia adalah dalam keadaan marfu, tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakar salim. Ini mujidun khabar. Contoh yang selanjutnya, al-muhandisatu mahiratun. Mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Mahiratun adalah khabar mubtada, khabarnya untuk mubtada marfu', dia itu marfu' bidhammah dengan dhammah li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia adalah jamak mu'annas salim. Itu tanda-tanda ataupun tanda daripada keadaan isim yang dirofa. Pertama, untuk kaidah khabar, pengertian khabar adalah mayuk bilu maknal mubtada, apa yang bisa menyempurnakan makna mubtada, baik itu bentuknya nakira ataupun bentuknya ma'rifat. Untuk kaidah yang kedua, al khabaru yutabikul mubtada'a fil adadi. Berarti kan untuk menyusun antara mubtada dan khabar, di sana ada beberapa kaidah yang harus terpenuhi. Al khabaru khabar yutabikul mubtada'a fil adad. Khabar harus menyesuaikan mubtada fil adad, di dalam adad bilangan. Al ifrad dari segi mufradnya, wat tasniyah dari segi musannanya, wal jam'i dan dari segi jamaknya. Sehingga al ismu bin nadari ila adadihi yang qasimu ila salasati aqsam. Karena isim ditinjau dari adatnya dibagi menjadi tiga. Mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu, musanna menunjukkan arti dua, kemudian jamak menunjukkan arti yang lebih dari dua. Ini juga harus ada pada susunan mubtada dan khobar. Wa fil nau, dan juga di dalam jenis itu harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Baik itu tadzkir, mencakup tadzkir mudzakar menunjukkan laki-laki, wa ta'nis dan juga menunjukkan ta'nis yaitu wanita. Itu harus sesuai, sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya khobar harus sesuai dari adat dan nau bilangan dan juga dari jenis antara mubtada dan khobar. Misal al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu hadirun, antum perhatikan kalimat al-mudarrisu hadirun. Kalimat al-mudarrisu hadirun adalah terpenuhi syarat terbentuknya mubtada dan khobar. Yang pertama, dia adalah dari adat, dia sesuai. Yang pertama mufrad, maka khobarnya hadirun juga mufrad. Kemudian rafinau, dan juga di dalam jenis yaitu mudzakar dan mu'anasnya itu sesuai, sehingga kalimat itu dinamakan sebagai mubtada dan khobar. Sehingga irobnya al-mudarrisu marfu sebagai mubtada, hadirun marfu sebagai khobar, terpenuhi syarat-syarat terbentuknya mubtada dan khobar. Al-mudarrisani hadirani, dua orang pengajar itu hadirani, hadir. Al-mudarrisu wat-talibu hadirani, guru dan murid itu keduanya hadir. Sehingga al-mudarrisu wat-talib menunjukkan arti dua orang, sehingga khobarnya hadirani menunjukkan arti dua. Al-mudarrisatu hadir, al-mudarrisatani hadiratani. Dari nau jenis sama mu'anas, al-mudarrisatani adalah isim yang mu'anas, kemudian hadiratani juga isim yang mu'anas. Kemudian al-mudarrisatani adalah isim yang musanna, maka hadiratani adalah isim yang musanna, dan sesuailah terbentuk syarat mubtada dan khabarnya. Kemudian contoh selanjutnya, al-mudarrisuna hadiruna dan al-mudarrisatu hadiratun. Semua contoh-contoh ini adalah sesuai syarat terbentuknya mubtada dan khobar, karena mubtada itu sendiri adalah isim yang marifat, marfu jadi di awal, jumlah. Kemudian hadirun disu sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada. Dan juga terpenuhi syarat antara nau dan adat, bilangan jenis dan juga bilangannya. Kemudian wa idza kana al mubtada'u jam'an li ghairi aqilin mithl al manazilu al jibalu as sayyaratu al asjaru ila akhirih jaza ayyakuna al khabaru mufradan muannatsan au jam'an muannatsan. Perhatikan untuk kaidah nomor 2 susunan khabar. Wa idza kana al mubtada jam'an li ghairi aqilin, dan apabila mubtada itu jamak yang tidak berakal, seperti contoh al manazil, kalimat manazil adalah jamak, tetapi jamak yang tidak berakal, yang mana mufradnya adalah manzilun. Jadi mufradnya manazil adalah manzil. Manzil jamaknya manazil, jamak yang tidak berakal. Al-jibalu mufradnya adalah al-jabalu, gunung-gunung. As-sayyaratu al-asjaru sajaratun, mufradnya itu ila akhiri ataupun selainnya. Jaza maka boleh ayyakunal khobaru, khobarnya itu dalam bentuk mufrodan mu'annasan, dalam bentuk mufrod mu'annas au jam'an mu'annasan, ataupun dalam bentuk jamak yang mu'annas, itu boleh. Misal al-jibalu aliyatun, perhatikan al-jibal, al-jibalu marfu sebagai mubtada, tanda rafanya dengan domah karena dia adalah isim mubtada ataupun dari isim yang mufrad, ada isim yang jamak taksir. Sedangkan al-jibal dia adalah dari jamak yang tidak berakal, maka aliyatun boleh dalam bentuk mufrad mu'annas. Syaratnya harus dalam bentuk mufrad dan mu'annas. Bagaimana kalau mufrad dan tidak mu'annas, mufrad mudzakar? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena syarat untuk pembentukan mubtada dan khobar, toh pun harus kalau tidak sesuai dengan mubtada dan khobarnya, tapi di sana harus ada syarat, apabila mubtadanya itu adalah jamak yang tidak berakal, maka khobarnya boleh dalam bentuk mufrad yang mu'annas. Seperti contoh al-jibalu aliyatun, kalimat aliyatun di situ mufrad. Kalau menurut kaidah yang kedua untuk khobar adalah dia tidak terpenuhi syarat, karena al-jibal di situ jamak, sedangkan aliyatun di situ bentuknya mufrad. Ternyata di sana ada beberapa kaidah juga, kalau mubtada itu bentuknya jamak yang tidak berakal, maka boleh mukhabarnya dalam bentuk mufrad yang mu'annas. Au aliyatun, kalau aliyatun misal al-jibalu aliyatun, itu nanti kembali kepada asalnya, itu sesuai dengan adat dan bilangan. Kemudian contoh yang kedua, as-sayyaratu musri'atun au musri'atun, as-sayyaratu musri'atun au musri'atun. As-sayyaratu marfu, tanda rafanya dengan domah karena jamak mu'anas salim. Musri'atun marfu sebagai khobar, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad. Au musri'atun, dua-duanya juga boleh. Ataupun yang lainnya, al-manazil, al-manazilu kabiratun atau kabiratun, boleh dua-duanya. Yang jelas, kalau ingin membuat mubtada khobar, kalau mubtadanya itu dari jamak yang tidak berakal, maka khobarnya dari boleh jamak dan juga boleh mufrad tapi dalam bentuk muannas. Sehingga artinya al-jibalu aliyatun, gunung-gunung itu tinggi, as-sayyaratu musri'atun au musri'atun, mobil-mobil itu berjalan dengan cepat. Itu khobar. Yang ketiga, al-khobaru salah satu anwa'in. Khobar ada tiga macam. Alif, ismun dahirun. Ismun dahirun mu'rabun au mabniyun. Itu yang pertama. Khobar boleh tiga macam. Yang pertama adalah dari isim yang dahir, kemudian baik itu mu'rab ataupun mabni. Wal khabaru alladhi yaqau isman dahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Khabar yang dari isim dahir yang mu'rab biasanya itu adalah bentuknya nakirah. Misal, dalam contoh, al-falahuna mujiduna. Al-mujiduna itu isim dohir dan mu'rab yakunu adatan nakirah. Ataupun contoh yang lainnya, al-mudarrisu hadirun, kalimat hadirun adalah dinamakan sebagai isim dohir dan mu'rab dan bentuknya dalam keadaan nakirah. Itu dari isim yang mu'rab. Wal ismu dhahir, berarti kan isim dhahir. Wal ismu dhahirul al mu'rabu nau'ani. Isim dhahir yang mu'rab nau'ani ada dua. Ismun jamid wa ismul mustaq. Itu isim dhahir. Isim jamid dan juga yang pertama isim jamid, kemudian yang kedua isim mustaq. Nanti ada apa pengertian isim jamid dan apa pengertian isim mustaq, insyaallah akan datang. Kemudian yang dimaksud dengan isim jamid, al ismul jamidu huwa ma la yukhadu min lafdihi fi'lun bima'nahu. Artinya isim jamid adalah apa yang tidak diambil ataupun sesuatu yang tidak bisa diambil dari lafaz fi'ilnya ataupun yang semakna dengannya, itu namanya isim jamid. Ataupun dalam istilah yang lain bisa antum tambah, ma laisa fihi ma'nal wasfi. Ataupun al ismul jamid huwa ma la yukhadu min lafdihi fi'lun bima'nahu, yaitu sesuatu yang tidak bisa diambil dari lafaz fi'il yang semaknanya ataupun sesuatu yang tidak bisa di dalamnya itu tidak mengandung makna sifat, itu namanya isim yang jamid. Nanti lebih jelas kita ambil contoh. Misal kalimat asadun, nahrun, ghusnun, tufahun. Asadun artinya singa, kemudian nahrun itu artinya sungai, ghusnun artinya tangkai, tufahun artinya apel. Antum perhatikan kalimat asad, dia dikatakan sebagai isim jamid karena kalimat asadun ini adalah bukan diambil dari lafaz fiilnya, bukan diambil dari fiil umpamanya asada kemudian bisa asada yasudu kemudian menjadi asadi, itu tidak, karena memang sudah demikian. Kalimat nahrun juga demikian, bukan dari fiil naharo yanhuru kemudian bisa menjadi nahar, itu tidak, karena dia adalah isim yang jamid yang tidak bisa diambil dari fiilnya. Begitu juga husnun, tufakun wa ila akhirihi. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti kita baca mustaq. Wal ismu mustaqu, dan isim mustaq huwa, dia adalah ma ukhida minal fi'li wa dalla ala sifatin. Isim mustaq dia adalah apa yang diambil dari fi'il, wadalla ala sifatin, dan menunjukkan atas sifat. Kebalikan daripada isim jamid. Kalau isim jamid tadi adalah dia tidak diambil dari fiilnya ataupun yang semana dengan fiil, seperti asad, nahrun, itu tidak ada fiilnya, sehingga dikatakan sebagai isim yang jamid. Akan tetapi kalau isim mustaq, dia adalah apa yang bisa diambil dari fiil dan menunjukkan atas sifat. Misal hadirun. Kalimat hadirun di situ dikatakan sebagai isim yang mustaq karena diambil dari fiil dan menunjukkan atas sifat. Dari fiil hadara kemudian bisa menjadi hadirun. Kemudian mubsirun, dari fiil absara yubsiru kemudian bisa menjadi mubsirun. Itu namanya isim yang mustaq karena bisa diambil dari lafaz fi'ilnya dan menunjukkan atas sifat. Hadirun artinya orang yang hadir, mubsirun orang yang melihat, mahirun orang yang pandai, suja'un orang yang pemberani, hulwun manis, ahmar merah. Dan ini semua adalah diambil dari fi'il ataupun sifat yang semana dengan fi'il tersebut. Ahmar yuhmiru ihmaron menjadi nanti ahmar karena si sifat, khulwun juga si sifat. Kemudian wal khobaru alladhi yaqau isman dahiran yakunu adatan isman mustaqqan kama fil amsilatis sabiqati. Khobar yang terdiri dari isim dohir biasanya adalah dari isim yang mustaq, itu kebanyakan. Sehingga kebanyakan khobar adalah dari isim yang mustaq dan sedikit sekali dari isim yang jamid. Antum perhatikan dalam al-mudarrisu hadirun dan al-ainani mubsirotani kemudian al-fallahuna mujiduna al-muhandisatu mahiratun. Kalimat hadirun, mubsirotani, mujiduna dan mahirat itu semua adalah namanya isim yang mustaq dan ini biasanya kebanyakan sekali di dalam susunan mubtada dan khobar. Khobarnya dari isim yang mustaq dan sedikit sekali khobar dari bentuk isim yang jamid. Nah. Kemudian waqat yaqul khobaru isma jinsin, jadi isimnya isim jenis, yaitu dalam artian isim jamid begitu, isim jenis itu isim yang jamid. Dan kadang-kadang khobar itu terjadi pada isim jenis wa huwa qalilun, dan dia adalah sedikit sekali. Misal anta asadun, kalimat anta asadun, anta fi mahalli rafin sebagai mubtada dari isim yang mabni, asadun marfu sebagai khobar dari isim yang jamid ataupun dari isim jenis, ai sujaun. Antum perhatikan kalimat asadun, isim jenis ataupun isim jamid yang dia itu menduduki sebagai khobar, maka dengan syarat harus muawalan, harus ditakwil kepada sesuatu. Seperti misal, anta asadun, kamu adalah singa. Ini tidak mungkin terjadi pada seseorang kalau asad itu diartikan dengan hakiki. Makanya kalimat asadun itu harus ditakwil menjadi suja. Yang dimaksud asad adalah anta sujaun, kamu adalah orang yang pemberani. Sehingga nanti semuanya begitu. Kalau khobar dari isim jenis atau isim jamid, ayyakuna muawwalan, dia itu harus diganti kepada isim yang sesungguhnya. Seperti misal tadi, anta asadun, ini tidak mungkin terjadi pada manusia. Kamu adalah singa. Yang dimaksud dengan kamu adalah singa, ay anta sujaun, kamu adalah seorang pemberani. Tapi ini sedikit sekali. Atau mungkin nanti kalaupun mungkin ada karena saking lucunya dan lucunya, nanti diistilahkan kepada apa, nanti anta ke apa begitu nanti ya. Kemudian amal ismul mabni, adapun isim yang mabni, alladhi yaka'u khobarun, khobaran yang dia itu sebagai khobar, fayakunu domiran.